Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bi sunnatil amidin. Yang mana dalam perjumpaan kita yang lalu kita sudah membahas muqaddimah dari kitab Usul Iman fi Da'il Kitab wa Sunnah. Telah kita baca tentang mukaddimahnya. Maka pada kesempatan ini insyaAllah kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang pertama dari kitab ini, yaitu tentang Bab Al-Iman Billah. Itu bab yang bicara tentang bagian membahas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan ma'amina. Kipasnya di sini. Baik. Bab yang pertama adalah bab yang membahas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan ini akan dibagi kepada beberapa topik. Yang pertama adalah penjelasan ringkas, maksud bagian-bagian dari iman kepada Allah, bagiannya apa saja. Kemudian, halo? Halo? Taib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamasaka bi sunnatil amidin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali di pagi hari ini dapat kita lanjutkan rangkaian dari daurah idaman kita, yaitu daurah ilmu-ilmu dasar keislaman. Ini adalah sesi yang kedua dari rangkaian pertemuan daurah ini, yang mana di muqaddimah telah kita bahas tentang pengantar pembahasan kitab ini, yaitu kitab Usul Iman fi Da'il Kitab wa Sunnah, yaitu dasar pokok atau pokok-pokok keimanan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan telah kita sebutkan pengantarnya dan muqaddimah tentang pembahasan daurah kita ini. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu bab yang pertama. Bab yang pertama ini membahas tentang yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja pokok-pokok bahasan dari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya, akan terbagi ke dalam berbagai bahasan yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu ada sekitar tiga pembahasan. Jadi pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita gambarkan dulu topik-topik pembahasannya, nanti akan dirinci. Pertama, dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada berapa bagian yang harus kita yakini dan kita imani, yaitu meyakini Allah Esa dalam sifat-sifat rububiyahnya. Apa ini maksud dalam istilah para ulama menamakan tauhid rububiyah? Dan kemudian kedua, bagian kedua adalah keyakinan ke tauhid ini, yaitu keimanan bahwa Allah satu-satu yang berhak disembah, disebut dengan tauhid ibadah. Yang ketiga adalah meyakini Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang dia, di mana Allah SWT dalam nama dan sifatnya tidak sedikit pun menyerupai makhluknya. Nah, ini tiga bahasan dalam pembahasan tauhid ini yang harus dimengerti. Ada sebagian orang mengomentari pembagian tauhid ini, kata mereka ini mirip dengan pembagian orang Nasrani ini. Karena Nasrani meyakini tiga Tuhan. Di sini yang dibagi bukan Tuhan, yang dibagi adalah sisi-sisi keimanan yang harus diyakini oleh setiap orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang dibagi di sini adalah pemahaman yang harus diyakini oleh seorang mukmin, bukan pembagi objek, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi tiga, bukan begitu maksudnya. Karena kalau antum baca di media-media sosial, ya, banyak sekali tanggapan-tanggapan bahwa orang mereka menamakan, ya, dengan sebutan Wahabi, umpamanya, kan. Orang Wahabi membagi tauhid menjadi tiga, ini sama dengan tauhidnya orang Kristen atau Trinitas. Ini kegalauan mereka, ya, di dalam melihat dakwah tauhid ini, gitu kan. Sebetulnya mereka emang tidak paham apa itu Trinitas atau tidak paham apa maksud dari pembagian tauhid di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi salah satu ini. Imam mereka tidak mengerti apa yang maksud dengan Trinitas. Lalu mereka memahami Trinitas sebagaimana pembahasan Tauhid yang dijelaskan oleh para ulama kita. Yang dibagi di sini pembahasan Tauhid. Bukan maksudnya Allah dibagi menjadi tiga. Bukan. Ya. Yang dimaksud pembahasan dalam mengimani Tauhid itu apa saja pembahasannya? Nah, dibagi oleh ulama kita untuk supaya mudah memahaminya. Ya, dibagi oleh ulama kita, ini bahasan yang pertama adalah meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur, yang hidup, mematikan, beri rezeki. Kemudian apalagi mengesakan Allah dengan perbuatan makhluk itu ibadah kita. Kemudian apalagi mengesakan Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Maka pembagian ulama ke dalam pembagian tiga bagian tentang Tauhid ini bukan maksudnya membagi Allah menjadi tiga. Tapi membagi pembahasan yang harus diyakini oleh seorang mukmin terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadang-kadang sebagai kita juga enggak mampu menjawab ya. Kadang-kadang juga apa benar ya apa yang disebutkan oleh orang-orang yang selama ini mengatakan bahwa pembagian Tauhid itu seperti pembagian Trinitas dalam keyakinan orang Nasrani. Ini sangat sangat jauh berbeda. Kemudian sebetulnya ulama kita dan bahkan semua madhab, ya, atau orang Asy'ariyah, Sufiyah juga membagi Tauhid itu. Membagi Tauhid juga mereka. Kalau Sufi umpamanya membagi Tauhid itu, ya, mereka bagi Tauhid itu, Tauhidul Am, Tauhidul Khas, Tauhidul Khas, Khas. Mereka membagi Tauhid juga. Ya. Kemudian orang Sufi juga membagi. Ya, membagi ada katanya yang Zat, ya, kemudian nanti sifat Ma'ani, ya. Kemudian dan seterusnya mereka juga membagi ya orang Asy'ariyah ya sifat zatiyah sifatul ma'ani dan selain juga mereka memiliki pembagian-pembagian. Maksud pembagian itu bukan yang dibagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dibagi adalah pembahasan yang harus dimengerti, diimani oleh seorang mukmin tentang Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya. Akan tetapi para ulama kita tidak mengharuskan menghafal tiga bagian itu, tapi yang terpenting memahaminya. Jadi jangan pula sampai dipahami, kalau tidak hafal pembagian Tauhid, maka dia tidak beriman. Bukan. Pembagian ini dalam penjelasan. Tapi kalau dia mengamalkan, walaupun dia tidak hafal pembagian yang tiga itu, dia tidak berbuat syirik dalam Tauhid Rububiyah, tidak syirik dalam Tauhid Uluhiyah, tidak mempersekutukan Allah, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, tidak mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya sudah beriman dia kepada Allah dengan benar. Itulah yang Tauhid, itu maksudnya. Ya. Kemudian juga ulama kita, Al-Mutaqaddimun, dari kalangan ulama mutaqaddimin, membagi pembahasan Tauhid itu tidak hanya dalam dua bagian mereka membaginya. Tidak kepada tiga bagian. Tapi kalangan mutaakhirin membagi lagi, memecah kepada bentuk tiga bagian. Nanti apa dasar pembagian ini akan kita bahas nanti. Apa dasar pembagian akan kita bahas nanti. Ya. Nah, ada ulama mutaqaddimin membagi Tauhid itu Tauhid As-Siyadah wa Tauhid Al-Ibadah. Maksudnya As-Siyadah apa? Itu tauhid-tauhid yang berkenaan dengan keyakinan berkenaan dengan sifat-sifat rububiyah Allah dan nama dan sifat-sifat Allah. Maka mereka katakan dua tauhid ini dalam pembagian mutaakhirin ini, ulama mutaakhir ini, ke dalam istilah mereka menggunakan tauhid as-siyadah. Kemudian tauhid uluhiyah menamakan tauhid al-ibadah, mengesakan Allah dengan ibadah. Kemudian juga di antara mereka yang membagi tauhid itu dalam istilah lain itu tauhid ya al-qauli. Ya tauhid yang diungkapkan dengan lisan, ya mengimani keyakinan. Tauhid al-amali. Ada lagi mengatakan tauhid amali. Yang maksud dengan tauhid amali apa? Yaitu tauhid al-uluhiyah. Kemudian ada lagi mereka yang bagi tauhid itu tauhid al-ma'rifah wal-isbat. Al-ma'rifah wal-isbat apa maksudnya? Yaitu mengenal Allah, mengakui sifat-sifat Allah, ya dan menetapkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Itu disebut tauhid ma'rifah isbat. Lalu tauhid al-qasd wa talab. Al-Qasd wa Talab mengesakan Allah dengan segala tujuan dan harapan. Itu maksudnya tauhid uluhiyah. Yang terpenting di sini bukan masalah bagiannya. Yang terpenting adalah masalah memahami dan penerapan dalam keyakinan kita, dalam pengamalan kita sehari-hari. Itu yang terpenting sebetulnya. Cuman demi memudahkan memahami masalah-masalah ini, karena kita umat yang ya, di masa sekarang ya atau kalam mutaakhirin, itu kan kelemahannya banyak. Tidak memahami bahasa Arab, dalil-dalil penguasaan ini sehingga dimudahkan oleh ulama kita agar bisa membedakan antara masalah-masalah yang mutasyabihat, yang mirip-mirip. Ya. Contoh begini. Ketika Allah menyebutkan bahwa orang-orang musyrikin itu ketika ditanya, wala in sa'altahum man khalaqahum layaquluna Allah. Sebenarnya surah Az-Zukhruf ayat 87. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Adalah Allah. Nah, berarti mereka percaya kepada Allah. Ya, percaya kepada Allah. Lalu, kenapa mereka tidak dianggap orang beriman? Kenapa mereka dikatakan syirik? Nah, inilah yang disebut karena hanya mereka meyakini Allah sebagai pencipta. Yang tidak menerap, tidak memahami tauhidnya adalah tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dalam ibadah mereka. Walaupun mereka beribadah kepada Allah. Mereka juga mengakui Allah sebagai pencipta mereka, mengakui langit dan bumi ciptaan Allah. Mereka imani orang musyrik itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh layaqulun Allah. Sebenarnya dalam surat Luqman ayat 25, ya, di situ ditegaskan ketika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang musyrikin akan jawab, yang menciptakan langit dan bumi itu ada Allah. Lah, kenapa mereka musyrik ya? Nah, di mana mereka letak syiriknya? Adalah ketika dalam ibadah dan mereka tidak menunjukkan kepada Allah. Nah, dari sinilah maksud pemilahan pembagian ini secara ilmiah. Pembagian ilmiah ini maksudnya demi memudah memahaminya. Ya, mana tauhid yang diakui oleh kaum musyrikin dan keyakinan tauhid itu tidak masukkan mereka ke dalam Islam dan tidak menjadikan mereka sebagai seorang mukmin, bahkan walaupun meyakini Allah sebagai pencipta tidak cukup bagi mereka untuk masuk surga sampai mereka hanya mengesakan Allah dan tauhid. Nah, ini dasar pembagiannya. Jadi supaya karena banyak juga berseliweran kata orang ya di media sosial, tuduhan-tuduhan ya terhadap ini pembagian bid'ah. Nah, ini akan disebutkan dasar pembagian ini nanti. Kemudian dalam tauhid rububiyah ini, nah ini ada bahasa di cabang di sini nanti, yaitu pertama dalil-dalil ya tentang tauhid rububiyah dari kitab sunnah dan fitrah. Nah, ini pokok bahasanya kita sampaikan dulu. Kemudian setelah itu, pembahasan berikutnya akan dibahas nanti cabang dari bab yang pertama nanti, bab bahasa yang kedua, yaitu meyakini tauhid rububiyah, Allah sebagai pencipta, tidak menyebabkan orang itu selamat dari azab. Nah, sebelum dia meyakini Allah sesuatu yang berhak disembah atau dibatasi. Yang ketiga, bagian dari bab yang pertama ini, masih tauhid rububiyah ini adalah bentuk-bentuk penyimpangan dalam tauhid rububiyah juga ada orang berbuat syirik. Nah, setelah itu masuk ke pasal yang sana. Jadi, pembahasan bab ini ada bab beriman kepada Allah. Kemudian ada fasal. Ya, kalau dalam tulisan-tulisan ya, buku-buku di Indonesia, bab, setelah itu ada fasal, kemudian ada subjudul setelah fasal. Nah, jadi setelah bab ada fasal. Tauhid rububiyah ada lagi membahasnya, ada lagi sub-sub judul di bawahnya. Nah, ini yang akan kita bahas insyaAllah. Ya. Baik, kita mulai. Maaf ya kalau masih saya agak kencang. Tadi sudah diperingatkan oleh moderator agar saya pelan-pelan karena kita virtual ini. Kadang-kadang sinyal mengganggu sehingga nanti nggak dipahami. Ada loncat-loncat dalam penjelasannya. Saya akan berupaya dalam menjelaskan dengan pelan, tetapi biasanya kalau saya pelan, penyampaiannya kurang gimana gitu ya. Karena biasanya saya dalam menyampaikan itu, sebenarnya saya sampaikan, diburu oleh penjelasan yang ada di dalam otak, yang memburu saya bicara cepat supaya tidak kelewat gitu. Jadi dia mengucur begitu, kalau saya terlambat nanti saya bingung apa tadi mau saya ngomongin gitu. Itu kelemahan dari saya dalam berceramah. Biasanya saya makanya secepat karena informasi yang datang dari otak itu menyerahkan gini, sehingga saya dikejar oleh maklumat-maklumat yang harus saya sampaikan. Ya, mohon maaf jadi nanti pada para teman-teman yang ya, semoga saya lebih bisa nanti. Saya sedang belajar juga ya, bagaimana supaya mudah menyampaikan ini dan mudah dipahami. Baik, bab yang pertama. Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah ahammu usul iman, adalah pokok dari segala pokok keimanan. Ya. Pokok dari segala pokok keimanan. Wa a'zamuha sya'nan, dan sangat yang paling besar kedudukannya. Wa 'alaha qadran, yang paling tinggi juga kedudukannya. Jadi kalau bahasa Indonesia kita susah mencari sinonim-sinonim dari bahasa Arab ini, tapi kalau dalam bahasa Arab ya memiliki sinonim mutaradifat yang begitu banyak. Bal huwa aslu usul iman, dan dia adalah pondasi dari pondasi iman itu sendiri. Wa asasu binaihi, dasar bangunan iman itu. Jadi kalau orang beriman dengan rukun iman yang lima terakhir, tapi dia beriman rukun imannya ini juga, dan ini pondasi utamanya, maka dijadikanlah beriman kepada Allah itu. Kemudian wa qawamu amrihi, dan apa namanya itu qawamu amri, berdirinya urusan ini. Wa baqiyatu usuli mutafarri'atun minhu, cabang-cabang dari pondasi keimanan yang lain, pondasi keimanan yang lain bercabang dari asal ini, atau dari pondasi ini, atau dari pokok ini. Raji'atun ilaihi, kembali kepadanya. Saya akan menjelaskan saja, tidak membaca kalimat demi kalimat yang dalam bahasa Arab di sini, maka supaya mudah dipahami oleh para teman-teman. Sehingga saya meredaksi penjelasan ini dalam bentuk bahasa Indonesia saja, tidak mengikuti gramernya bahasa Arab di sini, karena akan membingungkan antum nanti kalau diterjemahkan terus, sehingga tidak tahu bagaimana menyambungkan penjelasannya. Baik. Beriman kepada Allah adalah beriman bi wahdaniyati subhan fi rububiyyati, yaitu mengesakan Allah dalam sifat-sifat rububiyahnya. Nanti akan dijelaskan apa sifat rububiyahnya. Jadi dalam beriman kepada Allah itu, sifat rububiyah Allah apa? Menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur. Ya, itu sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa uluhiyati, mengesakan dalam uluhiyahnya. Mengesakan Allah dalam tauhid uluhiyah maksudnya apa? Yaitu ifradullah bi af'al ibad, itu dalam ta'rifnya, definisinya. Itu mengesakan Allah dengan perbuatan hamba. Kalau tadi perbuatan Allah, kalau tauhid rububiyah perbuatan Allah. Ya, Allah lah yang Maha Esa menciptakan segala, yang mengatur, yang menghidup, yang mematikan. Allah satu-satunya. Itu perbuatan Allah. Tapi kalau perbuatan hamba apa? Salat, puasa, zakat, haji, doa, tawaf, segala macam itu ibadah yang kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi mengesakan Allah dengan perbuatan ibadah hamba. Itu disebut tauhid uluhiyah. Nah, orang musyrikin idahulu di sini mereka terletak terjadi kesyirikan oleh mereka. Kadang-kadang mereka juga berdoa kepada Allah, kadang-kadang mereka juga datang ke kuburan, kadang-kadang datang ke lembah, kadang-kadang datang ke batu, kadang-kadang datang ke pohon, ke gunung, ya. Nah, di sini letak kelemahan mereka. Di sini letak kesyirikan mereka, ya. Taib. Jadi, kemudian juga mengesakan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Maksudnya apa? Allah punya nama di mana tiada makhluk yang memiliki nama yang serupa dan maknanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Esa dalam nama dan sifat-sifatnya. Dan tidak berhak, nanti akan datang penjelasan ini, yang berhak menamakan Allah ada Allah sendiri. Ya. Maka kita tidak mulai memberikan nama-nama kepada Allah yang Allah tidak namakan namanya dengan nama tersebut. Demikian pula sifat-sifat Allah. Fahadil usul salah satu takum alaihi iman billah. Nah, tiga poin pembahasan ini, mengesakan Allah dalam rububiyahnya, mengesakan Allah dalam uluhiyahnya, mengesakan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Nah, ini tiga pondasi yang harus kita yakini ketika beriman kepada Allah. Nah, bagaimana penjelasan setiap poin ini nanti? Nah, ini akan kita jelaskan. Ya, insyaAllah. Baik. Bahwa agama Islam yang murni dinamakan Tauhid karena dibangun di atas keyakinan bahwa Allah itu satu dalam kekuasaannya, dalam perbuatannya, dan tiada sekutu baginya. Dan Allah itu satu dalam zatnya, dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. La nadhira lahu, yang tidak ada tandingan baginya. Dan satu di dalam uluhiyahnya, yaitu hanya dalam ibadahnya. Jadi dalam menyembahkan ibadah hamba kepada hanya Allah saja yang berhak untuk kita sembah. Hanya Allah saja yang berhak untuk kita tujukan dengan segala harapan dan doa kita. Ya, segala bentuk ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah. Ini maksud dari tauhid apa tadi? Tauhid uluhiyah. Jadi yang dibagi di sini bukan zat Allah ya. Yang dibagi di sini apa tadi? Pembagian pemahaman agar apa saja yang harus diyakini oleh seorang mukmin, ya. Jadi pembagian ini dari sisi ilmunya yang dibagi di sini. Ilmu tentang Allah itu dibagi, tauhid, ilmu tauhid itu apa saja yang dibahas. Nah, itu maksudnya. Bukan zat Allah yang dibagi, ada zat Allah rububiyah, ada zat Allah uluhiyah, bukan ada zat Allah asma, bukan itu maksudnya, ya. Seperti yang dipahami oleh orang agar menjelekkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, mengatakan bahwa pembagian tauhid ini seperti keyakinan Trinitas, ini sama sekali tidak ada hubungannya dan tidak ada koneksinya. Baik. Kemudian dari sini kita tahu bahwa tauhid yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada umat mereka itu terbagi tiga, ya, yaitu tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah itu adalah? Nah, ini penjelasannya. Jadi nanti akan kita sebutkan definisi pendek, tidak ada pencipta selain Allah, itu maksudnya. La rabbu kulli syai', Tuhan segala sesuatu. Wa maliku, yang memiliki segala di alam ini. Wa khaliku, yang menciptakan segala yang di alam ini. Wa raziku, yang beri rezeki kepadanya. Wa annahu muhyi, dan tiada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah SWT. Yang mampu memberikan manfaat dan mudarat, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al mutafarridu bil ijabah, yang hanya mampu menjawab segala permintaan hamba-hambanya ketika dalam saat terjepit dalam keadaan sedang, keadaan darurat, dalam keadaan sedang emergency, hanya Allah yang mampu menyelamatkan kita dalam segala bahaya. Nah, itu keyakinan tentang apa itu? Tauhid rububiyah. Makanya ketika orang musyrikin, ya, tatkala mereka di tengah lautan, yang Allah kisahkan dalam beberapa ayat Al-Quran, mereka tahu bahwa ketika mereka dalam bahaya, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raqibu fil fulqi, apabila mereka menaiki bahtera di tengah lautan, naik kapal, perahu, ya, baik dalam perjalanan perdagangan ataupun menangkap ikan, ya, da'awallaha mukhlishina uddin. Ketika kapal itu dihantam oleh badai, ombak, gelombang besar, setelah itu mereka hanya berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Jadi mereka berdoa kepada Allah. Falamma najjam ilal barri, tapi tatkala mereka diselamatkan Allah ke daratan, kembali lagi berbuat syirik. Falamma najjam ilal barri idza hum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Nah, jadi di sini, namun nanti akan kita sebutkan juga penjelasannya apa saja bentuk penyimpang-penyimpang dalam tauhid rububiyah ini. Baik. Jadi alladzi lahul amru kull, di tangannya segala urusan. Hidup mati, rezeki, kaya miskin, sembuh dari penyakit, semuanya ada di tangan Allah. Biyadikhil khair kullu, segala kebaikan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ilayhi yurja'ul amru kullu, kepada Allah semua urusan ini kembali. La syarika lahu bidzalik, dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam perkara-perkara itu sedikit pun. Nah, itu tentang tauhid rububiyah. Atau diberi definisi oleh ulama dengan definisi yang lebih pendek, yaitu ifradullah bi af'alihi, mengesakan Allah dengan segala perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Nah, itu yang lebih pendeknya itu. Ifradullah bi af'alihi. Jadi di sini juga, ya, kalau mungkin merindunya kita belajar bahasa Arab kan, biar mudah memahami gitu kan. Karena kalau kita mengerti bahasa Arab, pasti meresapi ayat Al-Quran, penjelasan-penjelasan ini akan lebih berbeda dengan hanya sekedar dijelaskan oleh Ustaz, ya kan. Jadi mengesakan Allah dengan segala perbuatan Allah. Kalau tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dengan perbuatan hamba. Nah, itu bedanya. Kalau tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, mengesakan Allah perbuatan Allah itu sendiri. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam segala perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Menciptakan langit dan bumi, menghidupkan, beri rezeki, ya, memberi kebaikan, dan segala hal perbuatan Allah itu Allah esai dalamnya. Mengesakan Allah dengan perbuatannya. Kalau tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dengan perbuatan hamba. Baik. Kemudian bagian kedua, tauhid uluhiyah. Nah, ini kalau penjelasan panjangnya tauhid uluhiyah ini adalah mengesakan Allah dengan ketundukan dan kehinaan diri kepada Allah. Mahabbah, rasa cinta, al-khusyuk, war-ruku', was-sujud, wadh-dhabh. Ini kan semua perbuatan hamba. Ya, tunduk, patuh, ya, mencintai Allah dengan maksimal, khusyuk, itu kan perbuatan hamba. Ruku, sujud, ya, adzabah, menyembelih, wanadhar, bernadhar, dan segala bentuk ibadah yang tiada sekatu pun berhak untuk disekutukan bagi Allah di dalam ibadah itu. Nah, itu tauhid uluhiyah. Jadi kita belajar sedikit-sedikit, ya kan. Jadi antum sekarang terasa membangun bagaimana keimanan antum kepada Allah itu ibarat orang membangun rumah. Ya, satu bata, satu bata, satu bata, satu bata, jadi satu dinding. Nah, oleh sebab itulah dari awal mukadimah pelajaran ini kita katakan pentingnya belajar ilmu itu apa? Runtut dan runut, sehingga bangunan ilmu kita tampak, terasa, sedikit demi sedikit. Ya, baik. Yang ketiga adalah mengesakan Allah dalam segala nama dan sifat-sifatnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Atau disebutkan Allah dalam Al-Quran dan disebutkan Rasulullah dalam Sunnahnya. Yaitu mengesakan Allah dengan segala nama ya, dan sifat-sifatnya yang terdapat dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian apa? Memahasucikan Allah dari dari segala kekurangan. Bahwa Allah dalam segala sifat yang Allah tetapkan dalam dirinya, untuk dirinya, tidak satu pun di dalam sifat itu Allah ada kekurangannya. Ya. Beda dengan makhluk. Makhluk mendengar. Allah juga mendengar. Apakah sama? Tidak. Kenapa? Karena sifat makhluk kurang. Mendengar sampai berapa dapat mendengar? Memang 10 meter sudah bisa mendengar lagi. Enggak. Kurang. Tapi kalau pendengaran Allah, tidak satu pun yang tersembunyi dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesempurnaannya. Jadi, kadang-kadang orang menuduh ya, mereka juga menyebutnya, orang Wahabi itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Dari mana letak menyerupakan Allah dengan makhluk? Kalau kamu tidak percaya Allah itu mendengar, Allah tidak memiliki sifat, berarti ya kamu menyerupakan Allah dengan makhluk mati. Yang tidak mendengar, yang tidak melihat, yang tidak bergerak. Nah, siapa menyerupakan Allah sebetulnya? Ya kan? Kalau kita tidak dalam meyakini Allah memiliki sifat itu, tapi Allah dalam sifatnya itu maha sempurna. Kalau makhluk walaupun nama sifatnya sama dengan nama sifat Allah itu, tapi makhluk sifatnya kurang. Ya, tidak ada nilai kesamaan di situ. Yang sama di situ hanya sekedar penyebutan nama saja. Adapun kaifiyah dan bentuknya sangat jauh berbeda. Nah, baik di sinilah. Jadi karena banyak syubhat-syubhat disebar oleh orang-orang kan. Oh, orang mereka nyebut sebagai Wahabi pokoknya kan. Oh, meyakini Allah turun ke langit berarti mereka merupakan Allah dengan makhluk. Meyakini Allah itu beristiwa di atas ars berarti merupakan Allah dengan makhluknya. Itu tuduhan-tuduhan mereka selalu. Tidak satu pun ulama, bahkan semua umat Islam sepakat, merupakan Allah dengan makhluk itu adalah kafir. Karena tidak ada makhluk ini yang mirip dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi juga Abu Zur Ar-Razi menyebutkan, ya, tidaklah dalam mengimani nama-nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya terdapat dalam tasbih. Yatiman sih tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Tetapi juga faman syabaha Allah bi khalqihi faqad kafar wa man akara ma wasafa li nafsihi. Ya, mengingkari nama-nama Allah juga kufur. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluk juga kufur karena tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi Allah dalam sifatnya yang ditetapkan bagi dirinya itu adalah maha sempurna. Yaitu Allah mensucikan Allah dari segala sifat yang kurang dan aib dan juga mensucikan Allah dari menyerupai makhluk ya dalam segala hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Mengikrar bahwa Allah bi kulli syai'in alim, meyakini bahwa Allah maha tahu segala sesuatu. Wa ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anul hayyul qayyum, dialah yang maha hidup, yang maha mengurusi segala urusan makhluk ini. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Tidak sedikit pun kehidupan Allah itu ya disentuh oleh rasa ngantuk dan tidur. Nah, kalau kita hidup, Allah hai. Manusia juga hai, ya. Makhluk juga ada hidup. Allah juga hidup. Apa berarti sama? Enggak. Allah maha hidup, tidak diawali dengan Adam, tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kefanaan. Adapun makhluk diawali dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kefanaan. Apalagi ketika hidup makhluk ini apa? Ngantuk, capek, lapar, haus, ya kan? Allah maha hidup. Tidak demikian Allah. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Beda dengan makhluk. Mereka hidup tapi memiliki kehidupan yang kurang. Ya. Jadi, jangan gara-gara sama penamaan lalu kita anggap sama hakikat. Tidak. Jangankan antara Allah dengan makhluk, antara makhluk dengan makhluk aja enggak sama. Ketika kita katakan, ya, gajah punya telinga, manusia punya telinga. Apakah kita katakan enggak telinga gajah seperti telinga manusia atau telinga manusia seperti telinga gajah? Kan enggak. Sesama makhluk aja enggak sama bentuk sifatnya, walaupun sama nama sifat itu. Mana kan mungkin disamakan antara Allah dengan makhluk? Sesama makhluk aja enggak sama. Jadi yang jadi masalah bagi mereka, orang-orang yang mengingkari sifat Allah ini adalah gara-gara sama nama. Menurut mereka sama nama, sama bentuk dan hakikatnya, di sini letak kesalahan mereka. Padahal tidak. Berapa banyak orang namanya supaya Aisyah. Apakah sama semua Aisyah, sama bentuk dan wajahnya? Enggak kan? Nah, jadi jangan salah. Ini yang menyebut mereka harus menta'wil. Menyebabkan mereka harus atau dalam bahasa-bahasa keren mereka sekarang, mereka menggunakan istilah takwil itu dengan bahasa-bahasa simbolis, dengan bahasa apa, kontekstual kata mereka. Pada hakikatnya tahrif, merubah makna dari nas dan ayat-ayat itu sendiri. Baik. Kemudian kita lihat berikutnya. Kemudian lahul masyi'ah nafidah. Allah memiliki kehendak yang sempurna. Tidak ada satu pun yang mampu menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmah baligh. Allah juga di dalam segala keputusannya, baik keputusan kauni, keirada Allah, kauniyah, irada syariah, semua keputusan Allah, semua ketentuan Allah, baik hukum-hukum kauni, hukum kauni contohnya apa? Adanya terjadi banjir, ada musibah, ada wabah, ada orang meninggal, ada orang sakit, itu kan irada kauniyah. Ya, kejadian-kejadian yang dialami oleh makhluk, tidak pandang bulu, kafir atau muslim, sama, kena semua. Irada kauniyah. Nah, itu dalam irada kauniyah Allah itu, yaitu ada hal yang harus kita yakini bahwa di balik segala kehendak Allah itu al-hikmah baligha, yaitu apa namanya? Penuh dengan hikmah-hikmah yang maha sempurna. Penuh dengan hikmah-hikmah yang maha sempurna. Maka ini harus kita paham. Jadi tidak ada pun satu pun yang Allah takdirkan secara kauni di alam ini kecuali di baliknya tersimpan hikmah-hikmah yang sangat besar. Pamannya orang pamannya ya ngeluh ya, banyak nyamuk di rumahnya. Waduh, kenapa Allah ciptakan nyamuk ya? Kan gitu ya. Hanya menggigit, mengusik tidur yang nyenyak, kan gitu ya. Padahal kalau antum lihat, ini kita contohkan sedikit, di balik itu tersimpan hikmah yang banyak sekali. Hikmah yang luar biasa. Buktinya ada perusahaan obat nyamuk, banyak orang dapat pekerjaan. Kalaupun karena ada nyamuk, mungkin banyak kita enggak bersihkan rumahnya, enggak bersihkan gotnya. Ya kan? Nah, banyak sekali kita tidak akan, ini akan tersentuh nanti penjelasan-penjelasan ini. Cuman kita berikan contoh-contoh sedikit agar mudah memahaminya. Ini semuanya akan lebih datang penjelasan lebih rinci lagi nanti ketika beriman dengan takdir baik dan buruk. Tetapi segala keputusan Allah, baik itu irada kauniyah atau irada syariah, penuh dengan hikmah. Itu contoh irada kauniyah tadi. Allah ciptakan ada makhluk-makhluk yang berbisa, yang membahayakan. Tapi di balik itu tersimpan hikmah-hikmah yang banyak. Irada syariah pokoknya ketika Allah mensyariatkan salat, mensyariatkan jihad, mensyariatkan haji, mensyariatkan puasa, semuanya penuh dengan hikmah-hikmah. Nah, jadi kalau kita ini mampu meyakini ini, apa yang ada dalam diri kita ini Ustaz? Apa pengaruh efek keyakinan tauhid ini ke dalam kehidupan sehari-hari itu apa Ustaz? Ya. Karena kan selama ini kan belum merasakan ya efek keyakinan ini ke dalam kehidupan kita. Kalau orang itu yakin segala keputusan Allah, baik irada kauniyah dan syariah itu punya hikmah, segala keputusan secara kauniyah dia terima oleh dia dengan kesabaran. Dan dia yakin segala yang takdirkan Allah walaupun dia sakit, namun di balik ini ada hikmah. Tetapi kadang-kadang dia enggak tahu hikmah itu. Nah, bagaimana kita sampai kepada hikmah itu? Perlu lagi ilmu. Contoh umpamanya ya kan. Kita enggak pernah sakit gigi di umur 30 tahun atau 35 tahun kena sakit gigi. Mampu enggak ngambil hikmah di balik itu? Jarang di antara kita yang mampu. Waduh, alhamdulillah. Besar sekali nikmat Allah ini. Sehat gigi saja. Kalau seandainya antum dari semenjak lahir sampai umur 30 tahun, 35 tahun sakit gigi saja, 1 jam setiap hari antum sanggup? Nah, di situ antum merasa, waduh, besarnya nikmat Allah, kesehatan yang Allah berikan kepada gigi. Ya, sekarang baru sadar hanya umur 35 tahun, ini baru belum sampai 1 jam sakit gigi, waduh, nyut-nyutnya bagaimana gitu kan. Ya. Kalau orang mengatakan sakit gigi itu lebih bahaya daripada bermasalah dalam sisi asmaranya, kan gitu. Karena bahaya, itu contoh. Contoh bagaimana nikmat itu. Nah, karena itulah orang mukmin itu, keiman ini, keyakinan ini membuatnya selalu tenang, enjoy dalam hidupnya. Di sini antum akan terasa nanti keilmuan tauhid itu di mana pengaruhnya. Ketika ditimpa musibah, ketika dapat nikmat, ini akan mengucur ke dalam jiwa kita, akan meredamkan emosi kita, akan menyabarkan kita dalam kondisi-kondisi kita saat dan kalut selamanya. Indah sekali. Maka itulah pentingnya belajar tauhid. Itulah pentingnya belajar akidah. Ketika antum yakin perintah-perintah syari ini penuh dengan hikmah, antum tidak akan pikir untuk mau sholat, tidak akan pikir untuk mau berpuasa. Kenapa tidak? Berpuasa banyak sekali faedah-faedahnya, baik secara kesehatan dan segala macamnya. Ya, kita nggak ambil pusing itu, nggak tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya tentang kesehatan. Kita pasti diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada syarat kamu harus laksanakan kalau kamu sudah tahu hikmah, enggak. Orang yang berpuasa dan dia tidak tahu hikmah puasa itu diantaranya adalah umpamanya menurunkan kolesterol, ya ataupun dalam banyak hal gitu kan. Walaupun dia tahu Allah akan beri dia. Namun hikmah syar'inya ini perlu yang lebih dalam kita gali adalah poinnya puasa. Ketika berpuasa, apa sih nilai di antara nilai yang hikmah yang dapat kita ambil adalah di antaranya dia telah bersyukur kenikmatan Allah tadi, contoh dari musibah juga tadi itu, dan sebetulnya kalau kita kupas banyak sekali, ini saya berikan contoh-contoh sedikit-sedikit saja supaya pembahasan kita fokus dan berlanjut. Ya. Contoh ketika antum berpuasa, apa yang antum rasakan? Yaitu suatu Allah selalu melihat dan mengawasi antum. Benar enggak terasa saat berpuasa? Lalu nilai ini yang ingin Allah tanamkan pada jiwa antum, pada diri antum. Agar di setelah puasa nanti, nilai-nilai merasa diawasi Allah tetap berada pada diri antum yang membuat antum terhindar dari buat-buat maksiat, dari buat-buat dosa. Itu pendidikan puasa hikmahnya, diantaranya ya, diantaranya. Ini saya katakan, bahwa segala keputusan Allah, baik kauniyah ataupun syariah, kita yakini di balik itu tersimpan hikmah-hikmah yang begitu banyak. Baik. Wa anu sami'un basir bahwa Allah maha mendengar, maha melihat, ra'ufur rahim, maha penyayang lagi, maha pengasih, ala arsy istawa, beristiwa di atas aras. Nah ini akan datang pembahasan insyaAllah. Istiwanya atas aras bukan seperti istiwanya makhluk di atas makhluk. Itu pasti. Istiwa Allah di atas aras tidak serupa dengan istiwa makhluk. Itu saja diyakini. Allah beristiwa atas, iya. Kena apa alasan orang mentakwil istiwa itu? Mereka takut merupakan Allah dan makhluk. Ya sudah antum katakan bahwa istiwa Allah tidak seperti istiwa makhluk. Selesai cerita. Karena ketika Allah menyebutkan, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah kumpulkan dalil ini dalam satu ayat untuk menjelaskan bagaimana mengimani sifat-sifat Allah. Tidak ada makhluk yang mirip dengan Allah atau Allah tidak seperti makhluk, tapi Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi maksudnya apa? Bahwa Allah itu dalam sifat-sifatnya tidak seperti makhluk. Allah mendengar melihat, iya. Tapi pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak seperti makhluk. Itu kunci di situ. Dan semua sifat Allah demikian. Allah punya sifat tidak sedikit pun seperti sifat makhluk. Kalau antum katakan kalau Allah beristiwa begini dan begini, berarti Allah butuh kepada aras. Itu istiwa siapa yang antum bacakan? Istiwa makhluk yang antum prediksi lalu antum timpakan kepada Allah. Ini antum sudah salah. Semua prediksi istiwa yang antum gambarkan akan mengurangi sifat kesempurnaan Allah, bahwa itu tiada pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maha suci dari segala gambaran benak otak antum itu. Nah gitu. Taib. Wa alal mulki ihtawa. Dan dialah yang menguasai semua makhluk ini. Wa anu malikul kudus. Allah lah yang maha memiliki, maha suci. Assalam. Yang maha beri keselamatan. Al-mu'min. Yang beri rasa aman. Al-muhaimin. Yang meliputi makhluk dan kuasaannya dan ilmunya. Al-aziz. Maha. Ini contoh dari nama-nama Allah di sini. Istiwa. Nama Allah di sini. Ar-ra'uf. Rahim. Ya kan ini contoh Basami'un, Basirun, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Ini nama-nama Allah. Itu yang dimaksud di sini. Ya, ini contoh-contoh dari nama-nama Allah di sini yang disebutkan. Mana sih tauhid asma sifat di sini yang disebut? Nah, ini contoh. Bagaimana Allah di sini Al-Hayy nama Allah, Al-Qayyum nama Allah. Kemudian nama-nama Allah itu Maha Suci dan segala aib. Apa aib? Contoh kalau Al-Hayy la ta'khudhu sinatun wa la naum. Nah, kemudian apa lagi sifat Allah, nama Allah? As-Sami', Al-Basir, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim. Sifat Allah lain apa? Istiwa. Ya. Kemudian apa lagi? Al-Malik. Nama Allah. Al-Qudus. Salam. Al-Mu'min. Al-Muhaimin. Al-Aziz. Al-Jabbar. Mutakabir. Ini semua nama Allah SWT. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Artinya apa? Kalau kamu menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk, berarti kamu sudah mempersekutukan Allah. Jadi ada juga syirik dalam tauhid rububiyah, ada syirik dalam tauhid uluhiyah, juga ada syirik dalam tauhid asma' sifat. Kapan syirik dalam tauhid asma' sifat? Kalau dia mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Atau sebaliknya, dia meyakini makhluk memiliki sifat seperti sifat Allah. Apa contohnya? Ada orang meyakini seorang wali itu mengetahui kondisi murid-muridnya di tempat yang jauh. Nah, itu sifat siapa yang bisa mengetahui yang gaib itu? Sifat Allah. Maka tidak boleh diberikan kepada makhluk. Nah, itu maksudnya mengesakan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Baik. Lain demikian, dari nama yang Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Walikismin mahadil aksam salasa. Nah ini, sekarang dirinci bahwa setiap bagian dari tiga ini, dalain kathira milikam, banyak sekali dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Fal-Quran kulu tauhid tauhid. Nah ini sudah pernah kita singgung sedikit di awal mukadimah kita. Al-Quran itu semuanya berkisar tentang tauhid. Wahukukuhu. Ya, wahukukihi. Dan hak-hak tauhid. Wajazaihi dan balasan bagi orang yang bertauhid atau orang yang mengingkari tauhid. Wafisani syirki wa ali atau menjelaskan tentang perkara syirik dan pelaku kesyirikan. Wajazaihim dan balasan mereka. Jadi Al-Quran itu yang telah kita simpulkan di mukadimah kemarin. Ima bicara tentang dalil-dalil tauhid. Atau tentang apa? Hak-hak tauhid. Apa yang maksud hak tauhid ini? Akhlak yang mulia, hak tauhid. Beribadah, hak tauhid. Bu'amalah yang halal, yang halal, itu adalah hak tauhid. Jadi, kemudian balasan di akhirat atau di dunia. Bercerita kisah umat yang berlalu, baik umat yang mukmin dengan Rasul, yang mengingkari Rasul. Apa balasan bagi orang musyrikin di dunia, dan apa balasan mereka di akhirat kelak. Baik. Kemudian dijelaskan, apa landasan ulama dalam membagi tiga hal tadi? Nah, apa landasan ulama dalam membagi tiga hal ini adalah pembagian tiga ini diambil oleh para ulama bil istiqra wa tatabu, yaitu dengan meneliti dalil-dalil Al-Quran secara seksama. Maka mereka menyimpulkan ya bahwa tauhid yang harus diimani itu terbagi tiga. Bil istiqra, dengan cara meneliti ayat-ayat Al-Quran, wa tatabbu', mengikut ya dengan seksama itu dalil Al-Quran dan Sunnah. Wa huwa istiqra'tam li nusus syar, yaitu benar-benar meneliti dalil-dalil syar'i secara keseluruhan. Ya. Apa ada hadil haqqah syar'iyah? Ini adalah hakikat syar'iyah. Ini pembagian tiga ini hakikat syar'iyah yang disimpulkan. Sama dengan pembagian pemainnya al-kalam salasa anwa, ya. Kalimat ataupun kata-kata dalam bahasa Arab terbagi tiga. Apa itu? Fi'il, isim, huruf. Padahal enggak ada dalil itu. Cuma setelah dikaji, oh kayaknya ada pembagian-pembagian ini. Ah, isim begini ciri-cirinya. Huruf begini ciri-cirinya. Fi'il begini ciri-cirinya. Jadi ini pembagian ilmiah istiqra'iyah. Pembagian dengan tujuan untuk memudahkan memahami, ya, sehingga bisa mengelompokkan dan teratur dalam cara memahaminya. Gitu, biar mudah memahaminya. Kemudian, wa iya tauhid al-matlub minal ibad. Inilah tauhid yang dituntut diyakini oleh setiap hamba, yaitu beriman dengan Allah Maha Esa dalam tauhid, dengan rububiyahnya dan uluhiyahnya dan nama dan sifat-sifatnya. Barang siapa yang tidak mengimani secara keseluruhan, maka dia bukanlah orang beriman. Dan berikutnya adalah tiga fasal. Dalam setiap pasal ini akan ada pembagian-pembagian yang lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk tentang dalil-dalil tauhid apa? Rububiyah. Maknanya, dalilnya dari kitab dan sunnah dan akal. Jadi ada dua pembahasan. Makna tauhid rububiyah. Kemudian apa? Dalil-dalilnya. Nah, dalilnya itu apa? Ada tiga. Yaitu ada empat. Yaitu kitab, sunnah, akal, fitrah. Nah, kenapa ini harus kita yakini? Ya. Kita pahami ya, supaya keyakinan tauhid rububiyah kita ini jelas, karena kadang-kadang datang setan ya, kadang-kadang datang setan membisik-bisikkan kepada kita. Karena dalam hadis sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang setan kepada kalian, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan firman. Lalu dia katakan kepada kalian, siapa yang menciptakan Allah? Setan akan datang dengan begitu. Lalu apa jawaban kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falyantahi, hendaklah dia tinggalkan bisikan itu dan yakinlah. Dia jawab, amantu billah rabba wa bi islami dinah wa bi rasulullah. Hendak dia ungkapkan, aku beriman dengan Allah sebagai Rabbku, bahwa Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai rasulku. Nah, untuk menambah keyakinan kita, bagaimana supaya tidak terpengaruh dengan syubhat-syubhat yang datang. Nah, ini akan kita sebutkan nanti kisah-kisah dalil-dalil ya, yang kadang-kadang orang ateis dibisikkan oleh setan. Kadang-kadang banyak di antara orang, kadang-kadang karena berselancar di dunia maya, di internet, buka-buka berbagai situs, membaca berbagai tulisan, banyak terpengaruh dengan pemikiran ateis ini. Ya. Nah, oleh sebab itu inilah penting kita pahami ini. Apa dalil-dalil tauhid rububiyah ini? Baik. Kita mulai dari maknanya, takrifnya itu. Ya, secara bahasa Arab, rububiyah berasal dari kata ar-rabbu, dari maksudnya ar-rabbu. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengambil dari nama Allah Ar-Rabb. Dan Ar-Rabb dalam bahasa Arab ini itu mengandung tiga arti. Al-Malik, As-Sayyid Muta', Al-Muslih. Yang memiliki ya, As-Sayyid penghulu yang ditaati, Al-Muslih yang mengatur urusan makhluk. Ya. Kemudian ada pun dalam istilah, jadi pengertian Ar-Rabb fil lughah berapa maknanya? Al-Malik, As-Sayyidul Muta' Al-Muslih. yang memperbaiki urusan makhluk. Adapun secara yang kita pakai di sini makna yang mana, Ustaz? Makna istilahi, makna lugawi itu adalah sebagai pengantar untuk sampai kepada makna istilahi. Makna lugawi atau etimologi itu untuk mengantar kita kepada makna terminologi dalam bahasa ilmiahnya. Ya, untuk mengantar kita pada istilah istilahi. Tauhid rububiyyah itu adalah, aneh yang tadi sudah sebutkan definisinya itu, ifradullah bi af'alihi, mengesahkan Allah dengan segala perbuatannya. Mengesahkan Allah dengan segala perbuatannya. Wa minha, nah baru disebutkan apa saja perbuatan Allah yang harus kita yakini, tidak ada satupun yang menyamai Allah atau bersekutu dengan Allah dalam sifat dengan perbuatan ini, yaitu menciptakan, memberi rezeki. Nah, kalau kita lebih jauh mendalami ya, kalau kita tahu yang merizki kita itu Allah, lalu kemana kita minta? Sama Allah. Kalau Allah merizki, ya semua atau kita telah mendapatkan rezeki, berarti kita harus bersyukur pada siapa? Kepada Allah. Nah sangat konyol kalau ada orang minta rezeki ke kuburan. Orang yang dalam kuburan dia mati minta utang, berutang, gak bayar utang, udah mati dia. Kalau seandainya dia punya bisa merizki, tentulah anak istrinya yang ditinggalkan jauh lebih kaya daripada orang lain. Ya kan? Itulah anehnya. Kalau kita tidak paham tentang tauhid, akan merasa melihat betapa banyaknya orang berbuat konyol, kebodohan dalam hidupnya, meminta rezeki kepada makhluk yang makhluk itu sendiri enggak bisa membuat rezeki buat dirinya sendiri. Nah, kalau kita tahu Allah yang menciptakan kita, tentu Dia saja kita sembah. Allah memang yang beri kita rezeki, kita kepada Dia saja kita bersyukur dan menyembah. Wasiyada yang berkuasa, wal in'am beri nikmat, wal malik yang berkuasa miliki, wat taswir yang menciptakan kita, wal ata yang memberi, wal mana atau yang menghambat kita dari sesuatu, tidak menampakkan, ya, menghambat sesuatu. Wa nafa yang memberi manfaat hanya Allah. Wa dhar yang memberi kemudaratan juga Allah Subhanahu wa taala. Ini akan datang penjelasan penjelasan yang lebih jauh lagi. Maka disebutkan dalam hadis Mu'abbas, wa'lam. Ya. Law anna al-umma istama'u 'ala infa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu lak. Seandainya semua makhluk ini sepakat untuk memberikan manfaat untukmu. Pamannya kamu sakit. Diberkumpul semua dokter sedunia ini untuk mengobatimu. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa. Demikian pula kalau seandainya semua makhluk di bumi ini ingin mematikanmu, ingin membunuhmu, ingin menghabisimu, tidak akan pernah bisa kalau Allah tidak menghendaki. Mana buktinya Ustaz? Lihat Nabi Nuh dimusuhi oleh semua manusia di zamannya. Diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah-kisah kenyataan. Ya. Maka kalau kita beriman dengan tauhid, apa yang ada dalam diri kita? Kita berani. Ya, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidup dan mati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Miskin kita enggak takut mati kok. Mati, saya tidak akan mati kecuali rezeki kita sudah habis. Karena Allah beri rezeki, karena sebelum kita lahir ke dunia ini sudah ditakdirkan rezeki kita. Jadi enggak galau terus hidup siang malam mikirkan rezeki besok gitu kan. Apa yang saya makan buat anak saya, buat istri saya, buat saya kalau sudah tua, apa tabungan kan, memikir aja ya. Tahulah kita bahwa kita tidak akan mati kecuali rezeki kita sudah habis. Jadi hidup kita ini enggak galau aja mikirkan rezeki gitu terus kan. Jadi bukan berarti kita tidak berusaha, cuman berusaha itu sesuai kemampuan kita saja. Tidak melalaikan wajib-wajiban dunia ibadah kita kepada Allah. Nah, ya kan. Nah, sebetulnya kalau kita perluas pembahasan ini, wallah sangat azim sekali tauhid itu dalam hidup ini ya ikhwan. Antum akan merasakan kalau antum semakin mendalami tauhid ini. Mengaji tauhid itu tidak cukup satu kali. Oh, ini kitab ini sudah tamat punya. Oh, Qaidul Arba' sudah berkali-kali diajarkan ustaz, bosan. Enggak. Jangan bosan. Antum akan menemukan setiap pelajaran itu akan ada faedah-faedah. Waktu pelajari ustaz pertama, mungkin antum belum paham dari kitab itu kecuali mungkin 10%. Datang lagi penjelasan, belajar lagi tahun depan, ada daurah tentang Qaidul Arba' lagi. Baru dapat 10% lagi, baru 20%. Dan tidak akan pernah antum dapat menangkap secara 100% kan? Dalam sekali penjelasan. Sama dengan daurah kita ini. Walaupun kitab ini akan kita ulang-ulang, pemanya nanti pada daurah berikutnya, pemanya kan? Tapi antum akan merasakan, wah ada yang lupa juga, ya kan juga? Pasti. Walaupun sudah tahu waktu dijelaskan paham, tapi lupa juga, diselesaikan lagi. Nah, jadi tidak akan pernah kita berhenti belajar tauhid itu. Sebagaimana kita bernapas, tidak akan pernah kita berhenti bernapas. Dan demikian pula kita bertauhid, tidak akan pernah berhenti belajar tauhid. Kecuali napas kita telah berhenti. Karena kebutuhan ini, ya ikhwan, akan membawakan kenyamanan. Makanya orang-orang yang bertauhid itu subhanallah, ya, yang tinggi tauhid itu subhanallah, hidupnya itu masya Allah gitu ya. Antum akan merasakan nikmatkan keluasan jiwa antum itu nggak bisa digambarkan, ya, nggak bisa diceritakan bagaimana nikmatnya mendalami tauhid itu sendiri. Ini baru sedikit antum lihat ya, kita kupas sedikit menjelaskan. Baik. Kemudian wal qada wal qadar, segala ketentuan dan keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ghairu zalika min af'ali, dan lain demikian dari perbuatan-perbuatan Allah. Allati la syarika lahu fiha, yang tidak ada sekutu bagi Allah dalam segala perbuatan itu. Jadi tidak ada seorang pun yang akan mampu memberi rezeki kita, menghidupkan matikan kita, ya. Yang menentukan nasib kita, tidak ada. Kalau seandainya peramal-peramal yang meramal nasib antum itu tahu, lebih dahulu dia meramal hidupnya dia. Loh, kalau dia tahu meramal hidupnya, dia tidak akan jadi tukang peramal. Ada pula yang meramal apa usaha yang selalu saya lakukan, kamu lebih sukses melakukan ini gitu kan. Sekian lagi kamu akan menikah dengan ini, pasangan yang begini yang baik. Gak ada. Kalau peramal itu tahu yang gaib, lebih baik dia lebih dahulu memperbaiki hidupnya, tidak jadi tukang ramal dia. Kadang-kadang kita itu kan dipembodohi saja ya kan. Nah, kadang-kadang kita mampu hadir pemikiran ini, menjawab syubhat-syubhat ini, itu ketika itu belajar tauhid, kita belajar ilmu. Padahal kadang-kadang kita sudah belajarnya juga lupa. Nah, itu masalahnya. Ya, baik. Lanjut. Ya. Kemudian, وَلِهَذَا فَإِنَّ الْوَجِبْ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُؤْمِنَ بِهِدَالِكَ كُلِهِ. Karena itulah wajib atas seorang hamba beriman dengan semua itu, yaitu Allah Maha Esa dalam sifat segala perbuatannya. Mulai dari Al-Quran. Mulai dari Al-Quran. Ya. Dari Al-Quran, dari Tauhid Rububiyah ini, ya, kalau saya, di sini banyak dalil-dalil yang disebutkan juga. Tapi kalau saya dalam mengajar itu, untuk pemula-pemula ini, saya sebutkan ayat-ayat yang familiar, yang gampang, yang sering antum dengar. Contoh dalil awal dalam ayat dalam surah Al-Baqarah yang sering antum dengar, ya saya yakin. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini ayat ini dalam surah Al-Baqarah, antum tahu dan antum ulang-ulang lihat. Wahai manusia, sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian. Itu penciptaan tadi sifat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berhujah karena Allah saja yang menciptakan kalian, hanya sembah dia saja, jangan sembah yang lain. Waladzina min qablikum, adalah orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga kalian sampai kepada menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'alakum al-ardha firasyan, yang menciptakan bumi. Siapa menciptakan bumi ini? Sebagai tempat tinggal kita dan segala fasilitas, air, sesayur, makanan, ikan, segala. Siapa menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Allazi ja'alakum al-ardha firasyan was-samaa'a binaa'an, yang menjadikan langit sebagai atap. Apa yang ada dari langit, iman Allah? Ciptaan Allah banyak sekali, bulan, bintang, matahari. Dengan matahari kita bisa hidup, menjemur padi, menjemur baju, segala macam. Dan kemudian dari langit turunkan air Allah Subhanahu wa taala, wa anzala minas samaa'an. Allah turunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Allah keluarkan dari air itu tumbuh-tumbuhan, di antaranya buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian, kata Allah taala. Fala taj'alul lahi andadan. Jangan kalian jadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun. Kamu tahu. Apa yang kamu tahu? Yang menciptakan kamu siapa? Allah. Kamu tadi tahu menciptakan kamu itu Allah. Semua orang sebelum kalian itu juga Allah menciptakannya. Siapapun orang sebelum kalian itu. Nabi dia, wali dia. Apapun dia itu makhluk. Makanya waladzina min qablikum disebutkan di situ. Apapun kedudukan orang sebelum kalian itu. Jangan kalian mengkusturkan nenek moyang kalian. Jangan kalian sembah arwah-arwah nenek moyang kalian. Itu makna dari ayat ini hakikatnya. Karena dia makhluk seperti kalian. Sembahlah Rabb yang menciptakan kalian dan nenek-nenek moyang kalian. Kemudian langit, bumi, ya kan, yang menciptakan bumi tempat tinggal kalian, langit, semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sini berhujjah dengan perbuatan-perbuatannya atas keesaannya dalam tauhid ibadah. Ya, baik. Kita beri dalil yang mudah sedikit tentang, kemudian di sini disebutkan dalil oleh para penyusun kitab ini, surah Luqman ayat 10 dan 11. Yaitu khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha, Allah telah menciptakan langit, ya, langit-langit itu, langit yang tujuh, bighairi amadin tarawunaha, yaitu tanpa tonggak yang kalian lihat. Baik, mungkinkah langit itu menggantung tanpa ada yang menciptakannya? Saya tanya sama antum sekarang, Kalau ada orang mengatakan alam ini tidak ada pencipta, itu sangat sangat sangat konyol. Bagaimana dengan alam yang teratur ini, segala matahari, makhluk yang begitu banyak, enggak ada penciptanya. Yang lebih ajib, langit ngantung itu enggak ada tonggaknya. Antum bisa ngantungin sesuatu tanpa ada tonggak sekarang, tanpa ada tali yang ikatnya di atas. Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak, kamu kalau tidak ada pencipta, ini langit jatuh sembarangan ini, nimpa kita dia. Siapa menahan langit itu tidak jatuh? Ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Wa alqa fil ardi rawasiya. Yang di bumi Allah tancapkan gunung-gunung. Antamida bikum. Agar bumi itu tidak goyang dengan kalian. Jadi Allah ciptakan gunung. Ya, sebagai pasak bumi istilahnya. Mengokohkan bumi ini. Itu hikmah irada kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya gunung apa? Ya, banyak sekali hikmah-hikmahnya kalau kita baca. Ya kan? Fungsi gunung bagaimana? Tapi kadang-kadang manusia sekarang banyak jahatnya. Gunung-gunung didatarkan. Sehingga jadilah banjir bandang, ya, angin topan. Kan angin itu di antara penghalangnya, karena jarak-jarak angin ada gunung terhalang ke daerah lain. Dan akhir terpecah kekuatan angin yang kencang tadi. Kan gitu. Tapi ini ya hikmahnya, apa namanya, luar biasa ketika kita mendalami ayat Al-Quran ini. Yang menciptakan langit tanpa, apa namanya, tonggak tanpa tiang yang kalian lihat. Dan juga telah menancapkan di bumi itu adalah gunung-gunung agar bumi itu tidak apa namanya goncang dengan kalian. Wa bastafim kulli dabba. Lalu Allah ciptakan sebagai makhluk di muka bumi ini. Antum lihat semut, berapa macam semut? Hitung, bisa antum hitung berapa macam semut? Ada yang merah, ada yang kecil, ada yang besar, macam-macam. Mungkinkah tidak ada yang menciptakannya? Lalu yang memberi mereka rezeki siapa? Allah Subhanahu. Yang mengatur hidup mereka, hidup di sini, begini makan mereka, begini rumah mereka. Siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini, ya, kalian lihat itu makhluk-makhluk yang banyak. Langit dan segala banyak makhluk di langit. Bulan, bintang, matahari. Kemudian bumi, berbagai. Allah ciptakan makhluk di bumi ini. Di gunung, bermacam. Kupu-kupu saja tak terhitung bentuk warna-warninya dan modelnya. Capung saja, begitu banyak modelnya. Makhluk Allah semua, siapa yang ciptakan? Siapa yang beri mereka rezeki? Ya, nanti akan datang nanti dalil-dalil tentang dalil akli untuk membantah orang ateis. Jadi Allah ciptakan di bumi ini berbagai macam bentuk matang melata. Siapa mereka mereka rezeki? Kemudian Allah atur kehidupan mereka. Ini keluar malam, ini keluar siang, ya kan? Antum lihat enggak? Kalau seandainya tikus dan makhluk-makhluk Allah tidak atur cara hidup mereka, coba antum pagi hari bangun, tikus bangun, ular bangun, semua kodok bangun, antum pergi kerja, mereka juga bareng-bareng cari makan di jalan-jalan, gimana kondisi antum? Hah? Bayangkan. Tapi Allah atur kehidupan makhluk dengan sedemikian rupa. Ada makhluk yang malam hari cari makan. Ya kan? Coba kalau di siang hari ini, semua makhluk ikut bersama antum cari makan. Singa, ular, kelelawar, ya. Makhluk-makhluk keluar di malam hari, yaitu kunang-kunang, semuanya ribut. Nyamuk, semua keluar di siang hari. Antum gimana kira-kira? Ramai banget ya. Bukannya macet karena mobil saja jalan mungkin ya. Karena tikus, karena ular, karena kodok juga macet. Subhanallah. Azim cipta. Ya. Azim cipta. Jika kita berusaha mendalami tauhid ikhwan. Ajib. Tidak akan mungkin tidak ada menciptakan ini. Yang mengurus hidup makhluk seperti ini siapa? Memang Allah yang maha kuasa. Kemahakuasaan dari penciptanya sudah maha kuasa, terlihat kemahakuasaan Allah. Lalu kehidupan mereka itu siapa mengatur? Makan, minum mereka, tempat tinggal mereka. Allah atur siklus kehidupan dengan sedemikian rupa sangat rapi. Subhanallah. Kita akan semakin yakin. Ya, betapa ada zat yang maha kuasa di alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minas sama'an fa'amasna fiha min kulli zawjin karim. Lalu Allah kata Allah turun, kami turunkan di langit itu air. Air nikmat yang luar biasa. Ada enggak mampu sekarang orang menciptakan air? Enggak ada. Bahkan ketika Allah stop air di langit, semua orang kekeringan. Kemudian air ini nikmatnya luar biasa juga. Kenapa air itu mudah dan bagaimana menyimpannya? Kalau Allah nyuruh kita menyimpan air, kita tidak mampu. Tapi Allah yang menyimpan air itu di perbumi. Kemudian Allah jadikan air itu dengan zat yang sangat mudah untuk dikonsumsi dan diadopsi ke dalam bagai, maka air itu bening. Kalau seandainya warna merah, antum ingin bikin jus kuning, susah. Air itu lembek, ya kan? Kalau saya keras juga susah. Subhanallah, dari hikmah penciptaan air ini sudah luar biasa. Air itu juga tidak ada rasa asin dan manisnya. Karena kalau manis nanti mau bikin apa namanya gulai gimana? Kalau asin bagaimana? Kalau mungkin kopi, ya kan gitu. Allah jadikan dia netral, warnanya, rasanya, dan bisa dirubah ke berbagai bentuk. Masak nasi, bikin gulai, bikin kopi, bikin sayur, ya bikin jus, segala macamnya. Subhanallah. Air, nikmat Allah yang sangat azim. Bahkan hidup kita tidak mungkin tanpa air. Bahkan sekian besar dari tubuh kita ini disebut oleh ahli kesehatan, ahli biologi, mengatakan sebagian besar adalah air. Maka bahkan sebagian bumi, sebagian besar itu adalah air. Karena memang kebutuhan besar terhadap air itu. Subhanallah. Ini ajib ya ikhwan. Kalau kita mendalami bagaimana kuasaan Allah. Hadha khalqa, ini ciptaan Allah. Ini lanjutan ayat tadi, ayat 11. Hadha khalqa, ini ciptaan Allah semua ini. Fa'aruni mazha khalaqa min duni. Tolong perlihatkan ciptaan-ciptaan Tuhan yang selain dia. Ada enggak yang mampu menciptakan seperti ciptaan Allah? Allah tantang di sini. Fa'aruni, kata Allah. Tolong perlihatkan mazha khalaqa alladhina min duni. Apa yang diciptakan oleh Tuhan-Tuhan selainnya yang kalian anggap Tuhan itu, apa yang diciptakan oleh Tuhan itu? Hah? Ada enggak Tuhan yang kalian agung-agungkan, yang kalian sembah, yang kalian sekutukan dengan Allah itu menciptakan sesuatu? Tidak ada. Maka Allah katakan di sini, Allah tantang. Fa'aruni, tolong perlihatkan kepada aku, kata Allah. Mada khalaqah, apa yang diciptakan? Alladhi min duni, yaitu sekutu-sekutu yang kalian jadikan selain Allah itu. Apa yang diciptakan? Tidak ada. Balil zalimun fi zalim, tapi orang-orang zalim itu dalam kesesatan yang nyata. Siapa orang zalim di sini? Yang tidak mau beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempersekutukan Allah. Kemudian juga dalam surat Tur ayat 35, am khuliqu min ghairi syai'in am hum khaliqun. Allah di sini berbicara kepada orang-orang yang punya akal ya. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka itu tercipta tanpa ada yang menciptakan? Ini diajak oleh Allah berlogika manusia ini. Apakah mereka itu tercipta tanpa ada yang menciptakan? Am hum khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Mungkin enggak? Mungkinkah kita ini tercipta tanpa ada yang menciptakan? Atau mungkinkah kita menciptakan diri kita sendiri? Tidak akan mungkin. Maka oleh sebab itu nanti akan dalam dalil-dalil disebut, antara dalil disebutkan para ulama. Misalkan begini. Ini ada dua perdebatan yang masyhur. Nanti mungkin akan tersinggung di berikutnya juga. Ketika ulama menyebutkan contoh begini. Kalau ada orang bilang sama antum, tadi saya lewat dekat taman yang indah sekali. Bunga warna-warni, kemudian istananya yang luas, kemudian lampu warna-warni, perhiasan luar biasa. Tetapi istana ini tidak ada yang menciptakannya. Tidak ada yang membangunnya, katanya. Kenapa menurut antum itu? Tidak ada yang membangunnya, katanya. Tiba-tiba ada saja. Mungkinkah diterima akal? Tidak akan mungkin. Baik, inilah yang digunakan cara debat oleh Imam Abu Hanifah ketika berdebat dengan orang ateis. Di dalam kisah yang sangat masyhur, yaitu ketika Imam Abu Hanifah diajak berdebat oleh orang ateis, lalu Imam Abu Hanifah menjadikan sebuah waktu, kemudian Imam Abu Hanifah agak terlambat dari waktu yang ditetapkan. Lalu mereka senang, orang ateis ini, wah Imam Abu Hanifah sudah kalah berdebat, ia takut berdebat, macam. Sampai di dalam ruangan, Imam Abu Hanifah mengatakan, ditanya oleh mereka, kenapa kamu terlambat Abu Hanifah? Kamu takut, ya kan, ceritanya. Ceritanya ini kita bahasakan, gitu ya. Dengan bahasa kita. Lalu Imam Abu Hanifah mengatakan, sebelum saya kesini ini, saya melihat sesuatu peristiwa yang sangat menakjubkan dalam perjalanan saya ke sini. Yaitu ketika saya lewat di tepi pantai, saya melihat kapal, yaitu merapat ke pelabuhannya, tanpa ada nakoda yang mengendalikannya. Kemudian barang-barang di atas kapal turun dengan sendirinya, dengan rapi tersusun di pelabuhan. Kemudian barang-barang sudah tersedia di pelabuhan, naik ke kapal sendirinya. Naik sendirinya. Kemudian setelah barang-barang naik dengan sendiri, kapal itu berlayar dengan sendiri di tengah lautan. Lalu mereka teriaki Imam Abu Hanifah, wah dia sudah gila. Imam Abu Hanifah dengan menutupkan mereka lebih gila. Kalau gila, saya gila menurut kalian dengan menceritakan hanya sebuah kapal tanpa nakoda, membawa barang, kemudian barang turun sendiri, barang naik sendiri, berlayar di tengah laut tanpa ada nakoda. Itu tidak masuk akal menurut kalian dan itu adalah perkata orang gila. Mana yang lebih gila, saya dengan kalian? Kalian mengatakan bumi yang demikian luas ini, makhluk yang begitu banyak ini, kalian katakan tidak ada yang menciptakannya. Nah, itu di antara dalil. Dalil-dalil akli yang nanti akan disebutkan di sini. Dalil dari sunnah adalah, dalil dari as-sunnah, di sini disebutkan, kita usaha ini cukup sampai dalil dan fitrah ini insyaAllah. InsyaAllah kita lanjutkan pada pembahasan yang mabahasan kedua, dalil-dalil bahwa pengakuan dengan Tauhid Rububiyah ini tidak menyebabkan orang selamat dari azab Allah. Itu kita tanya kepada bagi yang lain insya Allah. Kesempatan yang akan datang insya Allah. Karena waktu batas kita. Baik. Dari sunnah, itu hadis yang bahkan Imam Ahmad, Abu Dawud, dari hadis Abdullah bin Syakhir, marfu'an pada Nabi SAW, As-Sayyidullah Tabarakatuh. As-Sayyid adalah Allah SWT. Waqad sabata fi Tirmizi, dan saya dalam sunan Tirmizi juga lainnya, bahwa Nabi SAW berkata dalam wasiatnya, kepada Ibn Abbas, wa'lam annal umma. Ini yang tadi kita sebutkan. Ini yang kita sebutkan tadi tentang tauhid rububiyah. Ketahuilah, hai, annal umma istama'at ala ayyam fa'unka bi syai'in. Kalau seandainya umat ini bersepakat, bersekutu untuk memberikan manfaat untukmu. Yang memberikan sesuatu manfaat untukmu. La yanfa'uka, tidak akan bisa illa bi syai'in qad qatamallahu lak, kecuali sesuatu yang Allah takdirkan untukmu. Walau istama'u wala in istama'u wa in istama'u ala ay yadruka bi syai'in, jika mereka sepakat seluruhnya untuk memudaratkanmu, la yadruka, tidak akan mampu memberikan mudarat kepadamu, illa bi syai'in qad qatamallahu alaik, kecuali sesuatu yang Allah takdirkan menimpamu. Rufi'atil aqlab wa jafatis suhuf, sungguh telah keringlah tinta dan telah diangkatnya penah dan telah keringnya lembar-lembaran. Ini dalil dari tauhid, dari hadis Nabi SAW, bahwa yang berkuasa semata di alam ini hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun. Baik. Dalil akal di sini adalah akal tidak akan mungkin dengan sendirinya dalil akal la wujudillahi taala wa infradi bi rubbiyyah wa kamal qudrati ala khalqi wa sayyaratihi alaihim. Akal yang sehat sebetulnya, akal yang belum kena syubhat ya, itu dengan sendirinya sebetulnya bisa menjangkau tentang adanya pencipta di alam ini. Yaitu dengan cara berpikir dan berpikir dan berlogika, berpikir tentang ayat-ayat Allah. Wa nadhar fi ayatillah, memikirkan ayat-ayat Allah. Wa istidlal biha ala rubiyati, dan berdalil dengan itu tentang adanya pencipta makhluk ini. Yaitu dengan cara yang sangat banyak sekali, di antaranya ada dua jalan tarikul akal ini. Ayatullah fi khalqin nafsi, ayat Allah dalam jiwa kita yang ada pada diri kita, wa ayatullah fil afaq, yaitu melihat, merenungkan ayat-ayat ciptaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah pada diri kita, dan merenungkan ciptaan Allah yang terlihat di alam jagat raya ini. Ada dua metode itu. Ini yang sebetulnya ada dalil lain, saya tidak akan membahas nanti. Antum malah lebih hebat pula daripada anak STDI nanti kan, masalah pembahasan ini. Saya kasih saja penjelasan sederhana saja, supaya tidak terlalu luas. Tapi bagaimana dal? Allah sebutkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian tidakkah kalian renungkan? Bagaimana tanda kekuasaan Allah ini? Saya sering mencontohkan. Tanda kebesaran Allah dalam diri kita ini sangat banyak sekali. Bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna. Kata Allah SWT dalam surat, fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik, contoh. Kenapa dalam tubuh kita ini ada bagian yang tumbuh dari tulang, ada bagian tumbuh hanya batas tertentu. Contoh, kuku menambah. Kuku tambah ya. Potong sekali seminggu atau sekali 15 hari. Itu tambah terus. Baik. Tetapi kenapa gigi kalau sudah sampai di sini enggak nambah lagi? Coba bayangkan kalau gigi antum tumbuh seperti kuku. Siapa mengatur itu? Kalau seandainya tidak ada yang ngatur, tentu semua badan-badan kita ini akan tumbuh dengan sembarangan. Gigi tumbuh juga. Ya kan? Tapi Allah atur. Ini menunjukkan ada yang mengatur. Ini bagian ini bertumbuh, berkembang, ini enggak. Coba antum lihat lagi, rambut. Ada bagian rambut yang tumbuh semakin panjang pada diri kita. Coba kalau bulu mata antum tumbuh. Terlambat gunting, bangun tidur sudah kelelep, ketutup mata antum. Gimana? Ajib. Ini tanda kebesaran Allah. Yang lebih ajib lagi lidah antum. Lidah antum itu tanda kebesaran luar biasa yang Allah berikan pada diri antum. Gimana tidak? Antum minum teh sosro, minum teh wangi, teh apa lagi namanya ya kan? Beda-beda rasanya. Apa ya zat yang Allah ciptakan pada lidah antum? Sehingga nasi pun bisa dibedakan. Ini nasi mandi, ini nasi kapsa, ini nasinya Padang, ini nasi Jawa, ini nasi uduk. Bisa dibedakan oleh lidah antum. Coba kalau antum dicabut nikmat yang ada pada lidah antum oleh Allah. Tidak lama-lama, satu hari saja. Antum makan kerikil sama dengan makan nasi. Tidak ada rasa. Begitu juga, mangga. Bisa dibedakan oleh lidah kita. Minum teh, jenis teh dibedakan. Kopi dibedakan oleh lidah kita. Ini ajib sekali tanda kebesaran Allah yang ada pada lidah kita ini. Coba kalau seandainya Allah cabut rasa yang ada pada lidah kita. Antum minum air got seperti minum air kopi. Tidak ada rasanya. Kan gak ada rasanya, gak ada bedanya. Tapi Allah siapa memberikan rasa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan perpanjang ya, karena banyak sebetulnya. Jadi cukup renungkan apa yang ada pada diri antum, antum akan melihat adanya menciptakan antum. Tidak akan mungkin, tidak mungkin ada yang menciptakan. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi kita bicara dengan masalah berbagai bagian tubuh yang di dalam diri kita ini, hati, jantung, limpa, ya, prankeas, atap, banyak lamanya, berbagai macam bentuk, ya, susun dengan rapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan itu, kalau seandainya Allah melepaskan, mengurus diri antum kepada antum, antum gak mampu. Coba sekarang kalau Allah suruh atur antum yang mengalirkan darah ke berbagai penjuru saraf-saraf yang ada pada diri antum, antum mampu. Hah? Gak mampu. Antum mengatur makanan yang masuk ke dalam perut antum, bagaimana menguras gizinya dan seterusnya. Antum mampu. Gak mampu. Allah atur dalam diri kita ini. Subhanallah. Maka renungkanlah betapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah pada diri kita ini. Ajib sekali. Ajib sekali. Luar biasa. Ya. Ada limpa, ada hati, ada jantung, ada prankeas, apalagi. Ada ginjal. Ya kan? Bahkan sebagian orang mengatakan ginjal itu sangat penting bagi manusia sekarang. Merasakan. Semuanya penting. Allah ciptakan segala fungsi-fungsi dalam diri kita ini dengan fungsi yang sangat luar biasa. Coba antum lihat. Telinga antum itu. Kan lubang ya. Lalu kenapa tidak pernah semut bikin sarang di telinga antum? Karena ada zat yang Allah sediakan di dalamnya sehingga enggak ada yang berani masuk menatang-menatang apa? Serangga ke dalam hidung antum, di dalam telinga antum ketika tidur ya kan? Semuanya luar biasa. Luar biasa. Apalagi kalau kita bicara dengan retina mata, enggak bisalah. Habis sudah keluh lidah kita untuk bicarakan memang kebesaran Allah dalam diri kita ini. Kemudian itulah sebabnya jika kita melihat ini menunjukkan tentang adanya Allah subhanahu ciptakan kita. Lalu pernahkah kita berpikir mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan ini? Ya. Kemudian ayat-ayat tanda kebesaran Allah yang ada di alam jagat raya ini. Wow, banyak sekali, ya kan? Cuma Allah sebutkan dalam firman-Nya yang sebelumnya itu wa fi anfusikum afala tubsirun, itu dalam surat Az-Zariyat ayat 21. Kemudian dalil tentang Tauhid Rububiyah, tentang adanya yang menciptakan, melihara, mengatur, memberi kita rezeki itu di alam dalilnya dari melalui alam jagat raya ini yaitu surat Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, kata Allah, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami pada di ruang angkasa raya ini, di alam jagat raya ini, kata Allah, dan di dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum, hatta ya sampai jelas bagi mereka, anahul haq, bahwa Allah itulah Tuhan yang hak diibadati. Walam yakfi bi rabbika, apa kita cukup dengan Tuhanmu? Anahu ala kulli syai'in, apa tidakkah cukup? Sebagai dalil Allah saja yang berhak kalian sembah, Allah itu maha kuasa, Allah maha, anahu ala kulli syai'in syahid, bahwa Allah menyaksikan segala sesuatu. Ya. Barang siapa merenungkan apa yang ada di tengah alam jagat raya ini, di langit, di bumi, wa mastara alaihi sama, apa yang terdapat di bumi, di langit, dari matahari, bintang-bintang, ya, bulan, segala macamnya. Kemudian juga di bumi ini, dari macam bentuk tumbuhan, makanan, buah-buahan, enggak terhitung. Macam sungai, di dalam sungai, sekian juta bentuk hewan, ikan. Subhanallah. Ya, tidakkah cukup? Ya. Gimana pula yang terdapat ya, makhluk-makhluk yang telah kita sebutkan tadi ya. Seperti ada makhluk yang hidup di malam hari, ada makhluk yang hidup di siang hari. Wa mastawa alaihi min, kemudian wa ma yaqtanifu dhalika min al-lail wa nahar wa tasiru hadzal qaum kullu bi nidhamin daqiq. Ya, mana perjalanan segala alam ini teratur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat teratur. Ya, tidak pernah bulan lebih dahulu dari matahari atau siang mendahului malam mendahului siang, enggak demikian. Allah telah atur dengan sangat rinci. Coba antum tanam. Coba kalau antum sekarang tanam cabai di samping tebu. Apakah manisnya tebu pindah ke cabai dan pedasnya cabai pindah ke tebu? Enggak. Siapa yang menentukan itu? Semua. Walaupun antum tanam dalam satu pot, tidak akan pernah pindah pedasnya cabai ke tebu, juga tidak manis tebu enggak pindah ke cabai. Subhanallah. Allah Azim. Tadi kita sebutkan betapa banyaknya macam capung saja, kupu-kupu saja ya, semut saja. Luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ciptaan Allah yang lebih besar lagi. Malam, siang, matahari. Matahari, antum lihat. Siapa mengurus matahari itu? Pernah nggak matahari habis baterai? Nggak pernah, ya kan? Subhanallah. Allah yang mengatur ini semua. Jadi kehidupan ini, gimana? Itu Allah Maha Esa. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah, tentu akan hancur bumi ini. Ya, laukana fihi ma ahliyatun. Lepas ada kata Allah, kalau seandainya di tengah di alam ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, hancur bumi ini. Kenapa? Yang Tuhan yang satu katanya, sekarang ini malam, saya lagi ngantuk. Bumanya kan? Enggak. Atau Tuhan yang satu mengatakan, sekarang matahari cepat ditebar. Tenggelam semua taala akan aburadur urusan alam ini. Makanya jangankan urusan alam saja, sebuah negara saja, kalau ada dua pemimpin yang lebih berkuasa, kacau negara itu. Perkataan siapa harus didengar, ya kan? Makanya Allah mengatur dalam syariat kita, dalam keluarga itu ada kepala keluarga, apa suami. Jangan istri sebagai keluarga nanti. Ada dua komandan, kacau anak buahnya. Ya. Nah, demikian pula alam ini yang Allah ciptakan. Karena satu yang menciptakan alam, satu yang melihara, yang menjaga, yang mengatur semuanya, sehingga semua urusannya beres. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana. Baik. Kemudian, ini dalil-dalil afak. Ini untuk melihat waktu. Wajah fi badil asar, qaumun aradu bahsa. Ini cerita dengan Abi Hanifah ini sudah kita sebutkan tadi. Ya. Jadi dalil akal sudah kita sebutkan tadi. Yang ada kaum dari orang Dariin, dari orang ateis, berdebat dengan Abu Hanifah. Ini kisah yang sudah disebutkan di sini. Ya. Kemudian Abu Hanifah menyebutkan kisahnya tadi di dalam perjalanan. Ya, akhbir wa an qabla an natakallam bihadil masalah an safinatin fi Dajlah. Dia mengatakan, aku melihat di sungai Dajlah ada kapal itu datang dan penuh dengan makanan dan lainnya. Kemudian dia dengan sendirinya merapat ke pantai, merapat sendirinya ke pelabuhannya. Kemudian turunlah barang-barang dan naik pula barang-barang lain sendirinya. Ini yang cerita yang kita sebutkan tadi. Nah, dan tidak akan mungkin ada di dunia ini seperti itu kejadiannya, ya. Lalu mereka mengatakan kepada Abu Hanifah, ini mustahil, tidak mungkin ini sama sekali. Lalu Abu Hanifah mengatakan kepada mereka, jika ini saja mustahil menurut kalian, hanya kapal, bagaimana dengan alam yang seluruh ini, ya, dengan segala makhluk yang ada, fi'ului wa suflihi, baik yang di atas maupun di bawah, ya. Maka panabbaha ila anna tisakil alam wa diqati san'i. Di sini Imam Abu Hanifah ingin menunjukkan dengan ketersusunan alam, kerapian susunan alam ini, ya, dan ketelitian penciptaan alam ini, kesempurnaan cipta Allah, dalil tentang ada yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha Esa dalam ciptaannya. Ada kisah sedikit dalil akli ini yang terakhir kita sebutkan, dan kisah ini disebutkan oleh Al-Asfahani dalam kitab Al-Hujjah fi Bayan al-Hajjah, dan juga dinukil oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau Dilalah Tauhid fi Ayatul Kursi, ya. Itu kisah ini menyebutkan begini. Ada orang ateis ingin mengingkari tentang adanya Allah. Lalu mereka kumpulkan orang-orang yang sekitarnya. Lalu dia katakan, saya ini mampu menciptakan makhluk. Lalu ketika itu dia bawa daging yang sudah dipotong-potong dengan botol kosong, lalu dimasukkan dalam botol kosong itu. Lalu dia katakan, insya Allah setelah satu minggu, ya bukan insya Allah, dia bukan mengakui adanya Allah, ya. Dia katakan, lihat oleh kalian bahwa saya akan ciptakan makhluk dari daging ini, saya simpan satu minggu lagi. Satu minggu berikutnya mereka ajak oleh mereka, kumpul lagi, lalu inilah makhluk saya. Jadi sehingga botol yang tadi yang diisi daging, yang telah dicincang, penuh dengan ulat kecil, kan. Lalu disebut dalam cerita kisah itu, ada orang yang sangat umurnya masih kecil di dalam majlis itu. Kalau itu makhlukmu, pertanyaannya apa? Tolong sebutkan berapa jumlahnya. Masa Tuhan gak tahu jumlah makhluknya? Gak tahu dia. Memang tahu dia jumlah ulat yang ada, yang telah ada dalam botol. Gak tahu, menghitungannya juga sulit. Kan? Lalu dikatakan, berapa yang laki dan betina dari makhlukmu? Gak juga tahu dia. Lalu berapa rezeki masing-masing dari makhluk? Juga gak tahu. Berarti itu bukan makhlukmu. Kalau engkau yang menciptakan, engkau akan tahu jumlah makhlukmu. Akan tahu berapa jumlah betina dari laki-laki, dan laki, ya kan? Dan jantan, betina dan jantannya. Dan juga akan tahu ukuran rezeki masing-masing. Lalu juga berapa umur makhluk? Juga gak tahu dia. Mana yang lebih mati dulu ulat, gak akan tahu, kan? Nah, ini menunjukkan bahwa tiada pencipta di alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, ini menunjukkan dalil-dalil tentang Tauhid Rububiyah, Allah Maha Esa dalam segala perbuatan dan ciptaannya. Demikian pembahasan saat ini. InsyaAllah kita akan lanjut. InsyaAllah masih seputar penjelasan Tauhid Rububiyah, ya, lanjutannya. pertimbangan kepada yang akan datang insyaAllah. Semoga Allah memudahkan kita. Demikian, berikutnya kita masuk sesi tanya-jawab. Dan sebelum sesi tanya-jawab, kita akan lemparkan dulu pertanyaan. Pertanyaan adalah yang pertama. Pertama adalah, berapa pembagian tauhid? Pertanyaan sederhana saja. Yang kedua, apakah sama pembagian tauhid dengan keyakinan trinitas orang Nasrani? Sebutkan alasannya ya kan, bukan ya tidak aja jawabnya, tidak gitu enggak. Sebut alasannya apa, jelas. Alasannya apa? Kalau sama apa, kalau tidak apa? Kemudian, apa pengertian tauhid rububiyah? Ini tolong moderator dicatat. Ini nanti dikirim di grup Telegram. Apa pengertian tauhid rububiyah? Apa pengertian tauhid uluhiyah? Apa pengertian tauhid asma wa sifat? Sebutkan terakhir, sebutkan salah satu kisah sebagai dalil tauhid rububiyah. Atau gini aja, sebutkan salah satu dalil tauhid rububiyah yang dari apa namanya? Ayatul Afaq atau Ayatul Anfus. Ya. Atau kisah yang telah kita sebutkan tadi. Sebutkan salah satu dalil tentang tauhid rububiyah. Demikian yang dapat kita bahas, insyaallah kita akan bertemu manfaat yang akan datang. Silakan jika ada pertanyaan. Dalil akal tadi adalah karena tidak akan mungkin sesuatu makhluk ada tanpa ada yang menciptakannya. Contohnya tadi kita sebutkan, kalau ada orang bercerita kepada antum, saya melihat taman sangat indah, istana yang indah di dalamnya, berbagai macam bentuk ke buah-buahan lengkap dalamnya, kemudian juga banyak sekali apa namanya kenikmatan atau kemewahan dalamnya, pintunya terbuat dari emas, kemudian pemanya bejana-bejana terbuat dari perak pemanya. Lalu dia katakan, tetapi istana ini atau taman ini, ya, dipadu dengan taman itu, tidak ada yang membangunnya. Antum bisa terima enggak? Maka tadi ayat yang disebutkan, am khuliqu min ghairi syai'in umul khaliqun. Apakah makhluk ini tercipta dengan tiba-tiba saja tanpa ada yang menciptakan? Ataukah makhluk itu sendiri menciptakan diri mereka? Kan enggak mungkin makhluk menciptakan diri. Bagaimana pula makhluk menciptakan diri, dia aja enggak ada, bagaimana yang menciptakan jadi ada? Dan tidak akan mungkin makhluk ini terjadi secara tiba-tiba. Ya, tidak akan mungkin. Karena kalau terjadi tiba-tiba itu akan bentuk dalam hal yang tidak disengaja, akan tidak beraturan jadinya. Tetapi makhluk ini hidupnya teratur, bentuknya teratur, ya. Dan ini menunjukkan ada yang menciptakan. Kemudian ada lagi yang tadi kita jelaskan, yaitu ketika Imam Abu Hanifah memberikan contoh kepada orang-orang ateis. Dia katakan, saya melihat kapal bawa barang yang penuh sekali, ya, kemudian merapat ke pantai tanpa ada nakoda, tanpa ada buru, barang itu turun sendirinya, kemudian barang juga yang ada di pantai naik ke kapal sendirinya tanpa ada buru juga, kemudian balik kapal itu berjalan di tengah lautan yang penuh dengan ombak, badai tanpa ada nakoda. Mungkinkah demikian? Makanya orang ateis tadi, ah kamu ini enggak mungkin demikian. Kalau itu saja tidak mungkin, kan bagaimana dengan alam ini? Yang lengkap dan segala fasilitas kehidupan. Tidak ada yang menciptakannya. Nah, kemudian kisah yang ketiga tadi kita jelaskan. Ada orang ateis yang aku bisa menciptakan. Tapi dia bukan menciptakan, tapi dia hanyalah menipu ya. Dia ambil daging, masuk dalam botol. Kan daging itu diciptakan siapa? Allah yang menciptakan. Cuman membutuhkan kelemahan bahwa bukan dia yang menciptakan ulat-ulat itu ketika ditanya. Berapa jumlahnya? Oh dia enggak tahu. Masa Tuhan enggak tahu berapa makhluknya? Maka Allah Ala ya'lamun khalaqahu wa latiful khabir. Tidakkah tahu zat yang menciptakan dan Allah itu maha lembut dan lagi maha memberitahu. Nah ini menunjukkan bahwa orang yang menciptakan Allah itu tahu berapa jumlah makhluknya, berapa umur masing-masing makhluknya, berapa rezeki masing-masing makhluknya. Ya kan? Tapi orang ateis tadi ditantang oleh seseorang yang dalam kisah ini sebutkan orang yang masih muda, ya, anak yang masih muda mengatakan, ditanya kepada ateis, berapa itu jumlah makhlukmu? Oh enggak tahu dia. Kalau kamu yang menciptakan, pasti kamu jumlah makhlukmu tahu. Lalu berapa umur masing-masing juga enggak tahu dia. Berapa makan ukuran makan rezeki masing-masing juga enggak tahu dia. Ini bukti bahwa bukan dia yang menciptakan. Kalau menciptakan tahu-tahu dia makhluknya. Sedangkan Allah Maha tahu berapa jumlah makhluknya, berapa rezeki masing-masing ya dan umur masing-masing. Dan di sinilah bentuk kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan tentang baik, perbuatan kesyirikan-kesyirikan yang di masa silam, perbuatan maksiat umumnya tidak boleh diceritakan. Kecuali seperti kisah-kisah yang inspiratif yang menjadi ibrah bagi dia. Bagi ibrah bagi dia, dulu saya pernah berbuat syirik, lalu begini-begini betapa bodohnya saya. Ya, menunjukkan kebodohan, menunjukkan kesalahannya. Tapi untuk menjelaskan kepada masyarakat dalam pencapaian materi, itu tidak masalah insyaAllah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an menggambarkan tentang perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan orang musyrikin. Ya. Tapi kalau perbuatan-perbuatan maksiat, berbangga tujuannya, oh dulu saya datang ke dukun ini. Oh, dia dalam cerita dalam keadaan gembira bukan dalam rangka memperingatkan orang dari bahaya dukun, ini enggak boleh. Tapi kalau dia saya datang ke dukun, dia kerjakan begini-begini dan ini perbuatan syirik di sini letak kesyirikannya begini-begini, itu enggak masalah. Tapi kalau dia hanya sekedar menceritakan bukan dalam cara untuk bernostalgia, ini enggak boleh. Ya, itu nama berbangga-bangga perbuatan kemaksiatan yang dosa, enggak boleh. Tapi jadi ibrah untuk menjadi pelajaran, menjadi peringatan, beda lagi halnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih untuk para ikhwan telah bergabung pagi hari ini. Dan alhamdulillah, semoga kita semua diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Taala dan juga amal yang soleh. Kemudian kita juga selalu dijaga oleh Allah Taala dari segala bentuk fitnah dan syubhat. Ya, kita dilindungi Allah Taala dan selalu istiqamah di atas agama Islam yang mulia ini, di atas sunnah yang mulia. Dan terima kasih banyak untuk segala ikhwan dan juga mohon maaf jika ada dalam materi ataupun penyampaian kurang hal yang kurang jelas, pemaparan yang kurang memuaskan. Maaf sekali, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan pembahasan ini pada jadwal atau pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.